Mitra bisnis, pemerintah berencana mengenakan pajak untuk setiap transaksi online. Pajak ini dianggap penting lantaran transaksi e-commerce saat ini meningkat pesat hingga 300%. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komite Tetap Perpajakan Kadin, Priyo Handoyo Kristanto. Pak Priyo, apa komentar Anda soal ini? Apakah sekarang sudah saat yang tepat mengenakan pajak online, Pak? Atau justru malah pemerintah harus memberikan support lebih kepada pelaku bisnis online? Pelaku bisnis online sekarang sudah cukup banyak ya. Jadi pajak itu kan harus menganut asas keadilan juga ya. Jadi yang bisnis online itu juga harus membayar pajak. Memang setahu saya banyak yang dilakukan oleh individu-individu ya. Dan ini sama sekali tidak terlacak. Padahal bisnis online itu sudah begitu merebak di seluruh Indonesia. Jadi harus siapapun yang mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak ya harus bayar pajak. Menurut Anda Pak Priyo, bagaimana pengawasan pungutan pajak yang tepat untuk transaksi online ini? Itu paling repot. Saya nggak tahu caranya mengawasi gimana. Melacaknya, alamatnya, dan sebagainya. Jadi apakah kita bisa tahu alamatnya? Website-nya itu, rumahnya maksudnya. Kalau Pak tahu alamat rumah atau alamat kantor kan bisa didatangin untuk didaftarkan. Kalau nggak tahu alamatnya ya repot. Ya mestinya kalau mau mendaftarkan bisnis atau seseorang menjadi wajib pajak harus kasih NPWP dulu kan. Nah untuk NPWP kan harus tahu alamatnya. Meskipun banyak bisnis online yang belum berbadan hukum, Pak. Misalnya bisnis online perorangan gitu, Pak. Nggak masalah, kan individu juga masih pajak. Perorangan juga masih pajak, nggak perlu berbadan hukum. Ada pihak berpendapat, pemerintah seperti Pak Ogah saja, minim memberikan dukungan terhadap bisnis online, tapi akan meraup pendapatan dari sektor bisnis ini. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Priyo? Ya, nggak benar. Yang lain juga nggak didukung pemerintah, bisnis yang lain jalan sendiri. Kan pajak itu merupakan kewajiban. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak ya. Masa bodoh didukung, nggak didukung. Jadi itu ucapan seperti itu tuh saya anggap kekanak-kanakan. Bisnis yang lain pun merasa tidak didukung pemerintah, jalan sendiri. Malah dikatakan ekonomi kita ini sekarang autopilot. Baik, Pak Priyo. Bisa digambarkan, Pak, seperti apa pertumbuhan bisnis online saat ini? Yang dikatakan meningkat sangat pesat. Dari banyaknya radio, talk, seminar-seminar mengenai bisnis online. Dan ya, yang saya amati sendiri, bukan amati secara sengaja ya. Tapi memang saya tahu pemain ada beberapa anak-anak yang main bisnis online, penghasilannya lumayan besar. Dan mereka nggak pernah bayar pajak. Ya, memang di negara kita ini yang belum bayar pajak masih terlalu banyak, bukan e-commerce saja, secara umum. Kalau orang merasa harus mempunyai kewajiban membayar pajak, ya bayar. Nah, karena kita tinggal di negara ini sih, menikmati juga fasilitas hidup aja di sini, sudah fasilitas kok. Jadi kalau nggak fair, yang bayar pajak hanya yang sudah ketangkap aja. Demikian Wakil Ketua Komite Tetap Perpajakan Kadin, Priyo Handoyo Kristanto, saya Mandariska.